Alexia Music. Bila tak ada lagi cintamu yang indah ini, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna. Bila tak ada lagi sayangku,